Layang layang sana saya terbang di atas awan sampai ke surga. dalam jiwaku. Terima kasih.

dan tetangga melihat kamu punya selingkuh. wangi abis, bedak sudah habis, lipstick pun sudah habis. Aku harap kamu mengerti diriku, apa yang aku mau. Sabun sudah habis, odol sudah habis, pulsa pun juga habis. Yang kutunggu-tunggu kena asmaramu, belum kau kirim juga. Jangan kulit-kulit sayang, kalau kamu memang sayang. Barabiri, barabiri, kau cintaku du barabiri. Bata bete, bata bata bete, punya pacar nungga barabiri. Cinta kepadamu. But, come on, here we go now.